بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, malam hari ini kita masuki malam pertama di bulan suci Ramadan. Insyaallah besok hari Rabu kita akan mulai puasa. Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, dikatakan Ramadan Syahrul Quran, makanya selepas tarawih kita bersama-sama mempelajari beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, khususnya kita akan pelajari kisah-kisah para nabi. Dan mulai malam hari ini kita akan mengkaji penggalan-penggalan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kita akan belajar kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sama Nabi Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman, memang nabi yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Biasanya nabi-nabi itu hidupnya secara lahiriah mengalami banyak ujian yang susah-susah gitu ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman sampai Nabi Dawud, hidupnya sebagai raja. Ya, hidupnya sebagai raja. Karena itu kita akan pelajari apa saja keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Kita awali dengan membuka surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat 15. Di situ Allah mewahyukan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Satu ini dulu kita bahas, insyaallah satu jam cukup. Ya, insyaallah satu jam cukup. Di ayat 15 ini Allah mewahyukan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman. Kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Yuk kita bahas ini. Allah mengatakan bahwasannya Allah memberikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ilmu. Sebetulnya yang Allah berikan kepada Nabi Dawud dan kepada Nabi Sulaiman itu ilmu atau banyak karunia? Banyak karunia, macam-macam. Kerajaan dikasih. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin. Mau pergi kemana-mana kendaraannya naik angin. Nabi Sulaiman bisa menguasai jin. Ya, jin-jin itu pada nurut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam sama Allah dikasih suara yang sangat merdu sehingga dikatakan seruling Nabi Dawud itu sebagai kiasan ya kemerduan suara Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud juga dikasih kemampuan oleh Allah untuk baca Zabur itu dalam waktu yang singkat sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Dawud kalau baca kitabnya, pelana kuda ini dipasang belum selesai dipasang, ya pelananya dipasang belum selesai dipasang, Nabi Dawud baca kitabnya ini dari awal sampai akhir khatam. Padahal tebal untuk kitabnya, ya pelana kuda dipasang, yang masang belum selesai melasang pelana kuda, itu kitabnya udah selesai dibaca khatam. Dulu kan belum ada jam, ya sekian jam. 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam belum ada. Makanya untuk menggambarkan lamanya waktu itu pakai kebiasaan-kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat di zaman itu. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika masalah jarak, beliau minta dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diabadikan di situ, makamkan saya di dekat Masjidil Aqsa, meskipun sejarak jauhnya lemparan batu. Jadi batu dilemparkan itu jaraknya seberapa? Ya segitu. Karena dulu belum ada meteran. Sekian meter, ya 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter belum ada. Ukurannya batu dilemparkan dengan lemparan normal. Nah di zaman Nabi Dawud juga begitu. Mau menggambarkan betapa cepatnya Nabi Dawud alaihissalam itu membaca kitabnya, maka dikatakan pelana kuda dipasang, belum selesai memasangnya, itu sudah khatam membacanya. Di sini timbul pertanyaan, bacanya memang cepat, apa memang waktunya yang berkah? Nabi Dawud itu dikenal suaranya merdu, gak mungkin bacanya, kalau seperti orang baca yang, gak mungkin. Atau seperti kaset yang kalau dipercepat, gak mungkin seperti itu. Nah, bacaannya bagaimana? Indah. Bacaannya suaranya merdu. Bacaannya bagus. Yang dibaca sangat tebel. Kok bisa waktunya singkat, khatam? Kenapa? Karena waktunya barokah. Nah, keberkahan waktu itu ada. Ya, keberkahan waktu itu ada. Nah, waktu yang singkat ini yang digunakan oleh Nabi Dawud, yang Allah berikan kepada Nabi Dawud, walaupun yang dilakukan itu banyak, yang dilakukan itu sebetulnya lama, tapi jadinya kok cuma sebentar, ibaratnya seperti orang yang mimpi. Ada orang mimpi tidur cuma 5 menit. Ketika bangun dia ngomong, tadi saya berangkat haji. Mimpi berangkat haji. Mimpi berangkat hajinya diceritakan dari awal sampai dia pulang haji, diceritakan semua. 5 jam dia cerita, belum selesai itu menceritakan mimpinya. Ya, padahal tidurnya cuma 5 menit. Artinya dalam 5 menit di alam tidur, dia bisa melakukan banyak sekali kegiatan, bahkan pergi haji sampai pulang. Nah, waktu-waktu yang seperti ini kadang oleh Allah Ta'ala diberikan kepada para nabi dan para rasul, dan juga pewaris-pewaris mereka, yaitu para awliya wassolihin. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, rasul dari Mekah ke Palestina, kemudian menembus 7 lapis langit, ketemu Allah Ta'ala, kembali ke Mekah, waktunya dikatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tempat di mana Rasul itu berbaring, ketika Rasul kembali tempatnya masih hangat. Padahal cuaca kota Mekah kalau malam sangat dingin dan anginnya keras. Itu menunjukkan perginya waktunya sangat-sangat singkat. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Asra itu perjalanan malam. Kenapa ditambah layla untuk menggambarkan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Bukan besar, banyak enggak, cuman sebagian kecil. Seperti itu di antara mereka ada yang dalam 2 rakaat sholat sunnah percaya boleh, enggak percaya kebangetan itu bisa membaca 90 ayat rokaat pertama membaca 90 ribu kali surat Al-Ikhlas, rokaat yang kedua khatam Al-Quran. Kok bisa? Ya waktunya tadi diberi keberkahan. Seperti Nabi Dawud alaihissalam dalam waktu singkat bisa menghatamkan Zaburnya. Dan Nabi Dawud suaranya merdu. Nah di situ ada ajaran orang itu kalau baca Al-Quran hendaknya dengan suara yang merdu. Diupayakan, dilatih. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis, indahkanlah Al-Quran dengan suaramu. Ya, perindah Al-Quran itu dengan suaramu. Al-Qurannya sudah indah, tapi kalau baca dengan suara yang merdu. Merduan-merduan sahabat yang baca Al-Quran ini menarik hati Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul pernah manggil seorang sahabat, tolong kamu bacakan Al-Quran untuk saya. Maka sahabatnya berdek, ya Rasulullah Al-Quran diturunkan kepadamu, aku membacakan Al-Quran kepadamu. Iya, ya Allah juga senang dengarkan suara bacaan Al-Quranmu. Suara yang merdu itu punya daya tarik tersendiri. Bisa mendatangkan para malaikat. Seperti Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, seorang sahabat malam hari baca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Ketika beliau lagi baca Al-Quran dengan suara merdu, tiba-tiba kuda yang ada di dekatnya, karena sahabat itu sederhana, ya rumahnya ya kandang kudanya jadi satu. Ya rumahnya kandang kudanya jadi satu. Saat itu kudanya meringkik-ringkik, kudanya melonjak-lonjak, sedangkan di samping kuda ada anaknya Sayyidina Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu yang masih bayi, namanya Yahya. Kudanya melonjak-lonjak terus. Nah, Sayyidina Usaid takut nanti kalau kuda ini terus melonjak, anaknya bisa keinjak. Maka dia hentikan bacaan Al-Qurannya. Ketika Al-Quran dihentikan, kudanya tenang. Dibaca lagi, kudanya melonjak-lonjak lagi. Terus beliau buka pintu, lihat ke arah langit. Ketika Al-Quran itu beliau baca, dari langit itu ada cahaya yang turun. Ada cahaya yang turun sangat jelas sekali. Kemudian ketika beliau berhenti membaca, cahaya itu naik ke langit sampai hilang. Keesokan harinya, Sayyidina Usaid bin Hudair waktu subuh datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama Rasulullah. Kemudian ngomong, ya Rasulullah, semalam saya baca Al-Quran, terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Rasul dengan semangat mengatakan, Iqra ya Ibn Hudair, Iqra ya Ibn Hudair, Iqra ya Ibn Hudair. Seakan-akan Rasul lagi berada di malam di mana Usaid bin Hudair lagi baca Al-Quran. Jangan berhenti, ayo baca Al-Qurannya terus, ayo baca Al-Qurannya terus, ayo baca Al-Qurannya terus. Tilkas Sakinah, yang kamu lihat cahaya turun itu adalah Sakinah. Itu malaikat yang turun mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Andai kata kamu teruskan baca Al-Quran, masyarakat siang hari akan lihat malaikat di jalanan. Itu bacaannya malaikat. Nah kalau bacaan kita ngusir malah hekat. Kalau suaranya gak genah gitu ya. Bisa ngusir malaikat. Dan malaikatnya udah seneng kena bacaannya keliru-keliru semua. Yang mestinya panjang jadi pendek. Yang pendek jadi panjang. Terus suaranya ngelokor sekali. Lian adabnya gak ada. Nanti malaikatnya gak suka. Nah kalau suaranya enak, merdu, maka mendatangkan para malah malaikat. Itu Sayyidina Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Nah, Nabi Dawud alaihissalam dikasih sama Allah kemerduan suara. Itu salah satu nikmatnya. Dikatakan kalau Nabi Dawud itu lagi baca Zabur, burung-burung yang terbang itu berhenti terbang. Semua berhenti mendengarkan Nabi Dawud baca Zabur. Itu merdunya kira-kira seperti apa? Kalau kita dengar korek tingkat nasional atau internasional baca Al-Quran, itu kita udah, ya Allah kan enaknya luar biasa. Nabi Dawud itu berlipat-lipat keindahan bacaan Al-Qur'annya. Sehingga dikatakan dalam berbagai riwayat, kalau Nabi Dawud baca Zabur, itu hewan-hewan dari hutan pada keluar mendengarkan. Dan tidak sedikit hewan yang meninggal atau mati ya. Maksudnya hewan meninggal dunia. Hewan yang mati ya. Hewan yang mati karena mendengar kemerduan suara Nabi Dawud alaihissalam. Sama dengan manusia, kalau ada penyanyi yang suaranya merdu, itu kan ada orang-orang yang histeris kan, wah, teriak-teriak gitu ya. Tapi gak sampai mati kan. Matinya paling karena keinjak-injak temannya. Nah kalau ini enggak, itu hewan-hewan pada mati dan manusia mendengarkan, banyak yang meninggal dunia. Karena ketika mendengar keindahan suara Nabi Dawud, teringat pada Allah, jantungnya gak kuat, pedot, akhirnya meninggal dunia. Nah itu kenikmatan, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Anehnya, Nabi Dawud dikasih kenikmatan suara yang merdu, kerajaan. Nabi Sulaiman juga begitu. Kenapa dalam surat An-Naml ayat 15 ini Allah Ta'ala enggak menyebutkan semua itu? Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma, dan telah kami berikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Kenapa yang Allah sebutkan kok ilmu, bukan dan kami berikan kepada Dawud dan Sulaiman kemampuan untuk menundukkan angin, kami berikan kepadanya kemerduan suara, kami berikan kepadanya keberkahan waktu. Kenapa enggak disebutkan? Yang disebutkan oleh Allah, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Di sini terkandung bahwasannya tidak ada karunia yang lebih besar daripada ilmu. Enggak ada. Mau itu kemampuan apapun, mau itu harta, mau itu pangkat, apapun, semua di bawah ilmu. Ilmu ini derajat yang paling tinggi. Karunia yang Allah berikan kepada manusia paling tinggi adalah ilmu. Makanya Nabi Muhammad SAW oleh Allah enggak disuruh minta tambahan apa-apa. Cuman satu yang Rasul diperintahkan untuk minta tambahan. Apa itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, duhai Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu. Nah, anehnya, zaman ini kita kalau dapat ilmu merasa enggak dapat apa-apa. Tapi kalau dapat fulus, dapat duit, kira-kira merasa dapat atau merasa enggak dapat? Dapat uang 1M sama dapat ilmu seperti ini, kira-kira yang kroso yang mana? Jujur. 1M yang kroso. Yang begini kroso atau enggak kroso? Biasa gitu kan, dianggap ini rutinitas biasa. Ini ilmu, ini nilainya lebih mahal dari harta berapapun itu. Lah kita belum bisa ngerasakan. Belum bisa merasakan. Para awliya wa sholihin mereka bisa merasakan. Makanya sampai dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramullah wajhah, karo Allah wajah, ana abdu man alami alamani harfan. Aku akan jadi budaknya orang yang bisa atau mampu atau mau mengajarkan kepadaku satu huruf. Aku akan jadi budaknya orang yang mau mengajarkan ilmu kepadaku satu huruf. Penghargaannya seperti itu pada orang yang ngasih ilmu. Karena memang ilmu itu karunia yang paling tinggi. Ilmu itu warisannya para anbiya wal mursalin. Ilmu itulah yang menentukan kedekatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dahulu Nabi Adam itu mendapatkan derajat yang tinggi? Kenapa setan disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an karena Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama, asma. Allah ajarkan semua nama, semua ilmu itu diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat belum dapat ilmunya. Nabi Adam baru jadi, sama Allah langsung diinstal. Nih, kasih wa'allama. Diajarkan sama Allah. Langsung yang mengajarkan adalah Allah. Dan bagaimana cara Allah mengajarkan? Allah mengajarkan enggak pakai tulis-menulis. Langsung dimasukkan ke dalam hati, kun fayakun, selesai. Ya, jadi maka jadilah. Seketika Nabi Adam yang baru tercipta dari tanah, dikasih ruh gitu kan, jadilah Nabi Adam alaihissalam, tiba-tiba jadi manusia yang ilmunya melebihi para malaikat. Saat itu iblis diperintahkan, usjudu li Adam, sujud kalian semua kepada Adam alaihissalam. Iblis gak mau. Kenapa iblis gak mau? Lawang saya ini udah ngabdi sekian lama, udah menjelajah antariksa, ya keliling kemana-mana, sudah berjuang untuk membasmi kejahatan dan lain sebagainya. Lah yang ini baru muncul, belum tahu apa-apa. Kalau bahasa orang sekarang mungkin ini anak ingusan, masih belum bisa apa kok saya disuruh hormati dia, kan enggak mau. Lah iblis berpikir juga seperti itu. Ini baru lahir, ya, belum punya jasa apa, belum bisa apa-apa. Lah kok saya disuruh sujud kepada Adam, enggak mau. Ya iblis tidak mau. Maka Allah pun melaknatnya. Kenapa Nabi yang ada dan dimuliakan melebihi iblis? Karena Nabi Adam memperoleh ilmu. Karena beliau punya ilmu. Ilmu inilah yang menyebabkan Nabi Adam dihormati oleh para malaikat. Nah, ilmu yang ada dalam diri Nabi Adam itu diwariskan. Tidak ada yang Nabi Adam enggak tahu. Laptop Nabi Adam sudah tahu. Kamera itu Nabi Adam juga sudah tahu. Handphone Nabi Adam juga sudah tahu. Jam tangan Nabi Adam juga sudah tahu. Walaupun belum ada. Di masa itu belum ada. Beliau sudah punya inputnya. Ilmunya itu sudah ada. Dan ilmu ini diwariskan turun-temurun secara utuh. Dari satu nabi ke nabi yang lain. Nah nanti ada tambahannya. Bonus-bonusnya itu ada. Nah bonus-bonusnya itulah yang disebut ilmu laduni. Ilmu yang langsung diajarkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para awliya wa sholihin mereka gak kesulitan hidup di zaman manapun. Gak pernah kesulitan. Dan mereka paham ilmunya orang-orang kafir, non-muslim. Ilmu yang mereka pelajari. Ini para wali ngerti ilmunya. Pernah Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini cerita cukup masyhur dan sering kita mendengar dan sering disampaikan. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib didatangi seorang Yahudi. Yahudi ini spontan mengatakan, wahai Ali, nabimu bersabda, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Artinya kalau mau masuk kota lewat mana? Lewat pintu. Jadi kalau bisa megang pintunya dapat kok kotanya. Kamu berarti ilmumu luar biasa. Coba jawab pertanyaan saya. Angka berapa yang dibagi dari 1 sampai 10 tidak ada sisanya? Ya, dibagi 1 sampai 10 tidak ada sisanya. Semisal ya, kita bilang 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, udah 0,5 sisa. Enggak bisa bulat pas, enggak bisa. Ini enggak habis ya. Nah, angka berapa yang dibagi dari 1 sampai 10 enggak ada sisanya, habis. Kalau kita disuruh jawab gitu kan, masa kiai, masa seorang ulama ditanyai matematika, kan begitu. Tapi kalau pewarisnya para nabi, di dalam dirinya udah ada instalan ilmu warisan Nabi Adam, itu ada di dirinya. Lengkap, udah utuh, ada di situ. Makanya Sayyidina Ali enggak repot-repot, cuma nanya begini, satu minggu ada berapa hari Pak? 7. Satu bulan itu angka tertinggi ada berapa hari? 30. Satu tahun ada berapa bulan? 12. Ya udah kalikan saja. 7 kali 30 kali 12 itu jawabannya. Yahudinya langsung syahadat masuk Islam. Ini karena dapat ilmu laduni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang yang soleh ini dapat terus tambahan ilmu itu yang buat semakin mulia. Kalau ada orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, tidak akan ditinggikan dengan dunia. Karena dunia kafir bisa dapat. Pangkat yang kafir juga bisa dapat. Bahkan derajat yang tinggi di mata masyarakat, banyak ahli maksiat yang dapat. Preman yang kelas kakap itu juga dihormati oleh sesama preman. Nah Allah mau kasihkan pangkat untuk hambanya yang dia itu punya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud bukan ilmu yang cuma tertulis, bukan. Ilmu yang tidak tertulis. Ilmu yang ada dalam hati, yang ada dalam dada. Ilmu yang diwariskan dari Nabi Adam terus ke bawah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu ini kemudian diwariskan oleh Rasul kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan terus ke bawah sampai akhir zaman, termasuk di zaman kita ini. Lah siapa yang kira-kira punya semangat untuk ngambil warisan tadi? Kalau ada orang yang kaya raya punya warisan 50 triliun, semua orang mengatakan, "Oh, andai kata saya jadi ahli warisnya." Betul lah, betul. Hah? Ada satu orang kaya punya warisan 50 triliun. Kalau Anda jadi ahli warisnya, senang atau enggak senang? Pol ya? Ya, berarti rada kurang ajar itu. Berarti kan mengharap bapaknya mati kan ya kan? Oh, pol gitu kan, mengharap bapaknya meninggal itu. Warisannya banyak, bapak saya mati enggak apa-apa. Ini kan anak kurang ajar. Ya mestinya orang tuanya meninggal sedih, tapi setelah itu dapat warisan banyak senang kan? Senang. Nah, ini masyarakat sekitar mengatakan, "Oh, andai kata saya yang dapat," karena urusannya dengan fulus, dengan duit. Nah, kalau Nabi punya warisan, kenapa manusia enggak berebutan? Padahal warisan yang paling mulia adalah warisan para anbiya wal mursalin. Ini sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi, mestinya kita kan pengen punya. Mestinya kita ngejar, mestinya kita cari, mestinya kita berusaha untuk mendapatkannya. Semakin banyak dapatnya, kita akan semakin mulia. Dan Rasul ketika beliau meninggal dunia, SAW, apa yang ada dalam diri beliau diwariskan kepada sahabat dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami atau belum bisa dipahami? Bisa. Apanya yang bisa? Ilmunya. Nah, ini ilmu tadi. Nah, ilmu yang ada dalam dada ini diwariskan turun temurun. Nah, pengen dapat ada syaratnya. Pengen dapat ada caranya. Pengen dapat tempatnya harus disediakan. Dan tempatnya adalah al-qalb, yaitu hati. Kalau ilmunya bagus, tempatnya jelek, ya nanti jadi rusak. Contoh, nih kopi. Kalau tempatnya bersih, ya jadinya kopi. Kalau tempatnya itu tempat wadah oli, jadinya apa itu? Orang nyebut kopi atau oli itu? Oli campur kok kopi. Ada yang mau minum? Enggak ada. Ya kan? Kalau diminum kira-kira bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Begitu pula ilmu. Kalau tempatnya enggak beres, maka jadi berbahaya untuk yang punya maupun untuk orang yang diajarkan olehnya. Tempat ini pun penting. Dan tempatnya adalah al-ghalb, yaitu hati. Nah, ikhwani rahimahumullah, ilmu ini di Al-Quran ketika menyebutkan Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, Allah cuma nyebut ilmu ini. Allah memberikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Ini menunjukkan derajat yang tertinggi dari karunia Allah adalah ilmu. Sampai pada keterangan yang seperti ini, kita masih menganggap ilmu itu biasa, atau kita udah punya cita-cita, saya harus dapat ilmu sebanyak mungkin. Imam Syafi'i untuk dapat satu ilmu rela jalan kaki 3 bulan. Untuk dapat satu ilmu, jalan kaki 3 bulan. Nah, kalau kita ada satu masjid di dekat rumah kita, kira-kira datang atau alah biasa gitu. Tapi coba kalau ada yang dum-dum duit, kira-kira dengar berita ya, dengar berita. Mas Ucup bagi-bagi duit di alun-alun kidul. Ya. Satu orang dapat 1 M, misal begitu. Itu yang kira-kira dari Sukarjo moro ke Solo enggak? Moro ke Solo, karena judulnya bagi-bagi duit. Tapi kalau ada yang bagi-bagi ilmu dekat rumah kita, kebanyakan orang biasa-biasa saja atau moro? Biasa-biasa saja. Kenapa? Yaitu belum tahu nilainya ilmu. Nah, karena ilmu ini sangat mahal, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam ketika dikasih tahu ada orang yang lebih alim darimu, yaitu Nabi Khidir atau Khidir alaihissalam, Nabi Musa tidak meminta Khidir untuk datang. Padahal pangkat Nabi Musa jauh lebih tinggi, beliau seorang rasul. Ya, Nabi Khidir, nabi kalau toh nabi. Kalau beliau wali, ya beliau seorang wali. Karena ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan Nabi Khidir nabi, sebagian mengatakan Nabi Khidir itu seorang wali Allah, bukan seorang nabi. Nah, berarti antara Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam derajat kenabian, Nabi Musa lebih tinggi, beliau rasul. Bahkan kalimullah, bisa dialog langsung dengan Allah. Ketika dikasih tahu Nabi Khidir itu ilmunya lebih dalam bidang tertentu, dalam ma'rifat, ilmunya lebih dari Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa tidak mengatakan, ya Allah, datangkan Khidir kepadaku. Tidak. Kenapa? Ilmu itu mulia, siapa mau dapat harus merendahkan diri. Kalau enggak merendahkan diri, tidak mungkin dapat. Nabi Musa seorang yang berilmu, beliau tahu kewajibannya. Makanya beliau mengatakan, tunjukkan kepadaku, di mana Khidir berada? Aku akan mencarinya. Sama Allah dikasih alamatnya. Alhamdulillah alamatnya cukup jelas buat Nabi Musa. Kalau buat kita aneh. Cukup jelas bagaimana? Bawa ikan yang udah mati, susuri tepi laut, pantai. Nanti kalau ikan itu hidup, di situ kamu temukan Nabi Khidir. Ini alamat mudah atau susah nih? Kantor Joglo Semar. Bawa ikan mati, susuri jalan Kapten Mulyadi. Kalau ikannya hidup, di situ kantornya. Ini ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet kan? Susah. Ya. Kantor ini, kantor itu, alamatnya model begitu kan repot. Nah, Allah Ta'ala memberi Nabi Musa alamat yang seperti itu. Nabi Musa enggak banyak nanya. Sama'an wa ta'atan. Ciri orang mau cari ilmu itu kalau dikasih petunjuk, tidak kagen, takon. Sam'an wa ta'atan. Dijalani, dicari. Dan hasilnya memang ketemu. Ketika ketemu bagaimana? Beliau tidak mengatakan, hei Khidir, aku rasul. Aku rasul. Ajari saya. Enggak begitu. Saya mau belajar, boleh enggak ya? Saya tak ikut kamu, nanti tolong ajarkan yang kamu punya kepada saya. Ilmu yang Allah berikan kepadamu, tolong ajarkan kepada saya. Tapi syaratnya Nabi Musa mau ikut, harus merendahkan diri. Begitu pula ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Syuaib, yang akhirnya jadi mertuanya. Ya, akhirnya jadi mertua beliau. Nabi Musa pun merendahkan diri, menjadi pembantu dan pelayannya Nabi Syuaib alaihimassalam. Ya begitulah caranya orang mau dapat ilmu. Harus dia merendahkan diri. Dan Allah katakan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Allah memberikan Nabi Dawud dan Sulaiman ilmu. Terus yang dikasih ilmu jawabannya apa? Coba kita lihat, indah sekali. Waqala, dan keduanya berkata, ketika dapat ilmu tadi, alhamdulillah. Dapat ilmu ngucap alhamdulillah. Lah kita kalau dapat ilmu ngucap alhamdulillah. Para ulama mengajarkan, kalau misalnya kita makan kacang, ini cuma contoh. Ini kacang ya, kacang. Atau makan roti. Kacang kurang kenyang ya. Nah, misalnya makan roti. Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak? Di situ belum ada? Roti bakarnya belum ada? Dibuat ada. Kita makan roti. Ini sampel. Memang ini trik ustadz untuk makan ya begini caranya gitu. Enak enggak kira-kira nih? Alhamdulillah. Ketika kita makan roti, merasa enak, kita ngucap apa? Alhamdulillah. Ya. Alladzi at'amana hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita ucapkan seperti itu. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberi kami rezeki ini tanpa daya dan upaya dari hamba. Tapi murni dikasih sama Allah. Kata para ulama, kalau kita dapat makanan lahiriah, zahir, kita disuruh ngucap alhamdulillah. Seharusnya kalau dapat santapan rohani juga ngucap alhamdulillah. Tapi sayangnya kalau urusan dapat duit, kalau ingat yang ngucap alhamdulillah. Dapat makanan, kalau ingat yang ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat ilmu, yang ucap Alhamdulillah mana? Coba. Dapat ilmu, ucap Alhamdulillah itu mana gitu? Padahal ini kan yang beri petunjuk untuk selamat ke akhirat. Mestinya kalau dapat petunjuk agar selamat ke akhirat, ngucapnya apa? Alhamdulillah, senangnya luar biasa. Nah ini dilupakan sama manusia. Lain dengan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ayah sama anak ini luar biasa. Begitu dapat ilmu, dikasih karunia ilmu oleh Allah Ta'ala, mereka berdua mengucapkan Alhamdulillah. Keduanya mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Terima kasih duhai Allah. Apa kalimat selanjutnya? Alladzi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah mengutamakan kami, mengunggulkan kami di atas banyak sekian banyak hamba-hambanya yang beriman. Kita lanjutkan pembahasan ini. Segala puji syukur bagi Allah yang telah mengunggulkan kami di atas sebagian besar hamba-hambanya yang beriman. Coba kalimatnya diperhatikan. Ala kathirin, sebagian besar hamba-hambanya yang beriman. Di atas sebagian besar hamba-hambanya beriman. Apakah di atas seluruh hamba yang beriman? Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ini ngucapnya, Allah, segala puji syukur bagi Allah yang telah mengaruniakan kami, ya, memberikan kami keutamaan, mengungguli sebagian besar hamba-hamba yang beriman, atau segala puji syukur bagi Allah yang telah mengunggulkan kami di atas seluruh hamba-hambanya yang beriman. Yang mana nih? Sebagian besar kan, bukan seluruhnya. Di sini menunjukkan orang yang punya ilmu itu ya seperti itu. Kalau punya kedudukan, punya ilmu, mengatakan, saya yang paling top. Saya yang paling hebat. Enggak. Beliau syukuri, Alhamdulillah kami diberi kenikmatan di atas sebagian besar orang yang beriman. Tapi tidak semua orang, ada yang lebih hebat dari kami. Ada yang lebih tinggi dari kami. Ada yang lebih berilmu dari kami. Nah inilah sikapnya para anbiya wal mursalin, awliya wa sholihin. Seberapa banyak ilmu yang mereka peroleh, mereka tidak pernah merasa yang nomor satu. Selalu merasa di atas langit ada langit. Di luar sana ada yang lebih hebat dari kami. Karena itu mereka harus nyari. Nah, karena sadar di luar ada yang lebih hebat, sadar masih ada langit yang lebih tinggi, mereka itu haus nyari, cari tambahan ilmu itu haus. Ketemu orang itu prasangka baik, mungkin orang ini punya ilmu yang lebih dari saya ini. Ketemu orang prasangka baik, mungkin orang ini akan berikan saya tambahan ilmu yang belum saya ketahui. Lain dengan orang yang udah menganggap saya yang paling hebat. Ketemu orang lain, orang bahkan datang mencari dia, oh ini mau belajar sama saya ini, oh ini mau cari ilmu, oh ini belum punya ilmu, ini orang ini bodoh, ini bloon, ini bawah saya jauh ini. Ini gak seperti saya, oh kalau saya ilmunya tinggi. Orang yang udah merasa ilmunya tinggi tidak mungkin dapat tambahan ilmu. Yang mau dapat tambahan harus letaknya di bawah. Orang mau dapat tambahan harus itu dia merendah. Bak mandi mau diisi dapat tambahan ya dikosongkan dulu. Kalau udah penuh ya jangan dibuka kerannya. Kalau tadi buka dia akan meluber. Lah kita sebagai manusia pengen dapat tambahan ilmu ya gitu caranya. Ketemu siapapun kita merasa saya di bawahnya. Saya di bawahnya. Saya di bawahnya. Nah, penyakitnya penceramah dan dai ini penyakit. Ya enggak semuanya. Ya tapi penyakit. Biasanya kalau diceramahin orang, ada orang ceramah, dia merasa begini. Wis tau krungu aku. Alah, ujung-ujungnya paling begini. Ah, malas dengerin, paling tahu juga seperti itu. Ini juga penyakitnya orang yang cari ilmu. Kalau diajarin seseorang, dia merasa udah pernah dengar, merasa udah pernah tahu, kemudian tidak interest. Gak ada ketertarikan pada apa yang disampaikan. Dia menganggap saya udah ngerti. Kemudian dia memastikan paling ujungnya begini. Orang yang begini mahrumul barokah, tidak akan dapat berkahnya ilmu. Gak akan dapat berkahnya ilmu. Tapi kalau dia terus merendah, siapa tahu Allah memberikan saya tambahan ilmu lewat lisannya dia. Meskipun yang disampaikan sama. Meskipun yang disampaikan sama. Bisa jadi ketika kita dengar itu masuknya ke hati lain. Contoh ya, contoh. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Kalau saya ngomong es krim. Coba ya, coba ini. Es krim. Apa yang terpikirkan? Dingin. Enak. Enak apa yang terpikir, pengen apa? Enak gitu aja. Seger. Hah? Lembut. Lezat. Takim. Manis. Hah? Nikmat. Es krim apa es krim? Nah, kalau ucup lain lagi sebetulnya dia. Dia begitu es krim itu ingatnya lain lagi. Pertemuan di malam minggu yang lalu gitu. Beda gitu. Jadi setiap orang itu terima kata es krim sesuai dengan alam pikirnya. Alam pikirnya. Nah, ketika orang dia cari ilmu, benar-benar hati yang merendah, ketika disampaikan satu hadis, satu ayat Al-Quran, satu nasihat, meskipun dia udah dengar ribuan kali, Allah bisa membuat kalimat itu punya makna yang lain buat dia. Contoh kemarin Jumat yang lalu, saya ceramah di Ponorogo. Berangkat Ponorogo di kampus UIN Ponorogo ya. Sampai sana 9:30 ceramah. Temanya semangat Ramadan menuju perubahan. Temanya seperti itu. Ini saya asal ngomong saja, semangat Ramadan. Benar nih yang buat judul ini, semangat Ramadan. Kalau manusianya gak semangat, yang semangat Ramadannya. Ini manusianya buat Ramadan banyak gak semangat, tapi yang semangat, wal muslimat. Ramadan tuh udah nyiapkan diri, setan juga ditangkap, gak boleh ada di bulan Ramadan, dibersihkan. Ramadan malaikat dikirimkan, Ramadan Lailatul Qadar disiapkan. Ramadan setiap malam 100.000 orang dibebaskan dari siksa api neraka. Ramadan yang amal sunnah dikasih pahala wajib. Ramadan ngasih bonus begitu banyak. Ramadannya semangat, yang jadi masalah kitanya semangat atau tidak. Semangat tidur. Semangat makan, semangat minum ya. Semangatnya ke arah nafsu semua ini kebanyakan. Ke situ. Bukan semangat untuk ibadah. 10 hari terakhir semangat. Semangat ke toko. Ya, semangat beli pakaian. Semangat beli sandal. Udah gitu alasannya ikut sunnah. Lebaran sunnah pakaian baru. Padahal sunnah pakaian baru untuk pergi sholat. Yang dibeli pakaian baru untuk jalan-jalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Giliran sholat pakai pakaian tahun lalu. Sandal disuruh pakai sandal yang baru, sepatu pakai sepatu yang baru, dipakai untuk jalan-jalan dari satu rumah ke rumah yang lain, giliran ke masjid pakai sandal yang jelek, ditanya kenapa pakai sandal yang jelek, takut sandalnya hilang, berarti berangkat ke masjid imamnya calon maling, dia nganggap di masjid ada maling kan berarti semua kena itu, ya ustadznya, ya imamnya, ya muadzinnya, jangan-jangan nanti yang ngambil ini salah satu yang ada di masjid, berarti udah prasangka buruk kepada semua yang ada di masjid. Mestinya pakai yang baru, yang bagus itu untuk ke masjid. Anehnya enggak begitu. Ini Ramadannya semangat, kitanya semangat atau tidak. Nah, terus terangkan panjang lebar, saya dapat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat menyampaikan itu, dapat tambahan ilmu yang kemarin saya kasih judul amnesia. Masih ingat? Penjelasan tentang amnesia. Bagaimana dai ketika berdakwah pengen ngajak orang ke jalan Allah, itu ibarat dua orang yang saling mencintai, 5 hari lagi mau nikah, undangan udah disebar, ya kemudian gedung udah dipesan, makanan sudah dipesan juga, kameramen semua udah disiapkan, tiba-tiba gadis yang dicintai kepleset, kepalanya itu terantuk batu, kemudian jadi amnesia, lupa kepada calon suaminya. Calon suaminya datang mengatakan, "Dek, 5 hari lagi kita menikah." "Ngawur kamu, siapa kamu ngaku-ngaku, berani-berani ngaku calon suami saya." Rugi saya dapat orang seperti kamu. Gak mungkin saya milih orang sama jaya seperti jenengan itu. Nah, ini kira-kira menyakitkan atau tidak menyakitkan nih? Menyakitkan loh. Tapi karena dia sayang, dia cinta, dia katakan ini lagi amnesia. Makanya dia pun merendahkan dirinya, merayu, menunjukkan berbagai macam bukti dengan telaten dari hari demi hari. Sampai akhirnya gadis yang akan dinikah itu kembali ingat. Pulih ingatannya. Ketika gadis itu pulih ingatannya, maka dia mengatakan, "Oh mas, maafkan saya ya mas ya, kok sampai saya bisa lupa sama kamu ya mas ya, padahal kamu baik hati sama saya." Dia kembali menjadi jauh lebih bagus, kembali jauh lebih sayang. Begitu pula manusia yang berjalan di jalan Allah. Kita-kita ini suka lalai. Lah dai-dai ini yang mengingatkan, karena kita lagi amnesia, lupa sama nikmatnya Allah, lupa sama kasih sayangnya Allah, lupa bagaimana kita dulu di alam sana selalu dialog dengan Allah. Para rasul, para wali mengingatkan kembali. Seperti ketika orang itu amnesia diingatkan oleh yang dicintai. Nah, di sini Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam keduanya mengatakan segala puji syukur bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami anugerah yang mengungguli sebagian besar hamba-hambanya yang beriman. Yang kafir enggak dimasukkan nih. Karena anugerah buat orang kafir enggak dianggap anugerah nih. Ini anugerah yang dimaksud, anugerah yang gede-gede. Sebagian yang beriman itu ada yang lebih tinggi dari Nabi Dawud, ada yang lebih tinggi dari Nabi Sulaiman. Itu pandangan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, merendahkan diri seperti itu. Nah, inilah syarat orang yang mau dapat ilmu. Mau dapat ilmu ya syaratnya ayat ini dikuasai betul. Apakah syaratnya? Melihat di luar sana ada orang yang lebih hebat dari kamu. Bisa enggak? Misalkan Mas Takim lihat Mas Ucup, Mas Takim merasa Ucup ini lebih hebat dari aku. Bisa enggak kira-kira, Kim? Nah, ini senyumnya mensiratkan kata-kata ora iso. Kita sama teman kita, kita merasa apa? Sudah esak mono gitu kan? Nah, ini mau dapat tambahan ilmu dari temannya dari mana? Enggak bisa. Kita sama teman kita harus merasa dia lebih hebat dari saya. Makanya ketika disampaikan sesuatu ya interest, senang dengarkan. Dikasih informasi ya senang mendengarkannya. Kenapa? Berharap dapat tambahan ilmu dari orang tersebut. Nah, inilah yang diajarkan sama Islam. Islam itu mengajarkan dalam dunia pendidikan, kita melihat siapapun yang memberikan informasi itu patut dihargai dan didengar. Makanya teknik belajar dan mengajar di Islam itu setiap orang yang belajar harus diam. Digambarkan orang itu kalau mau sukses dalam belajar, pertama kali dia diam. Terus apa lagi? Mendengarkan. Apa lagi? Diam, mendengarkan, terus menghafalkan, terus memahami, terus mengamalkan. Lima ini. Orang mau sukses dalam belajar, ya lima ini. Nomor satu, diam dulu. Diam, setelah diam, mendengarkan. Karena banyak orang yang diam tapi gak mendengarkan. Kelihatannya diam tapi tidur. Ayo Mas Takim. Ya, diam tapi tidur. Ada lagi yang diam tapi malah melamun. Ada lagi yang zaman sekarang diam tapi SMS-an. Ini model apa namanya, model baru kan begitu. Diam tapi mendengarkan. Ya, diam tapi mendengarkan. Ada orang yang diam, mendengarkan tapi enggak mudeng. Bas ditanya, tadi ngomong apa Ustaznya? Jani yang ngomongin ngono. Karena apa? Mbuh, ora mudeng aku. Enggak mudeng dia. Ini diam mendengarkan, langkah selanjutnya adalah memahami. Kalau udah paham, terus diapakan? Diapalkan. Apa yang didengar itu diapalkan. Agar bisa disampaikan kepada orang lain. Kemudian diapakan? Diamalkan. Ketika yang sudah dipahami itu diapalkan dan diamalkan, akan melekat jadi satu ilmu. Dan syarat nomor satu adalah diam. Nomor satu adalah diam. Nah, diam itu sumber untuk mendapatkan ilmu. Diam aja. Diajak ngobrol orang, kita diam mau mendengarkan. Itu sumber untuk mendapatkan ilmu. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang ada di zaman beliau, entah itu orang kafir atau muslim, beliau kalau diajak ngomong, beliau mendengarkan sampai tuntas. Udah selesai lawan bicaranya bicara, baru beliau menyambut berbicara. Nanti beliau selesai bicara, lawan bicaranya baru bicara. Nah, kalau kita kan gak begitu. Orang baru ngomong sedikit, saya udah tahu maksud kamu. Ya, udah tahu maksud kamu nih. Orang baru ngomong sedikit, oh ini ditimpali terus. Akhirnya apa? Gak bisa dapat tambahan ilmu. Orangnya malas. Tapi kalau kita mau mendengar dan menyimak, maka kita akan dapat tambahan ilmu. Nah, disinilah Allah menggambarkan bagaimana karunia yang terbesar adalah al-ilm, yaitu ilmu. Nah, sehubungan dengan ilmu ini, orang yang cari maupun orang yang mengajarkan, pangkatnya itu tinggi. Kenapa? Partner. Yang ngajar gak akan dapat pahala kalau gak ada yang dia diajar. Yang diajar gak dapat pahala kalau gak ada yang ngajar. Nah, syarat antara yang mengajar dan diajar itu harus ada prasangka baik. Kalau yang mengajar itu tidak berprasangka baik kepada yang diajar, maka ilmunya tidak akan berberkah. Percuma kita ajari ya, setep edian gendeng ini. Ini udah prasangka buruk kan? Tiba saya capek ngajari dia, gak ada manfaatnya. Ini prasangka buruk. Atau yang belajar, percuma saya belajar dari dia, oh podo gendengnya kok. Ini sama-sama gilanya aja kok, dia juga gila, saya juga Gila, oh dia masih suka begini, dia masih suka begitu. Ini penyakit orang yang cari ilmu, ya, masih melihat pribadi orang yang mengajar. Itu salah. Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu berkata, "Undzur ma qal wa la tanzur man qal." Lihatlah yang diucapkan, jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan. Kalau kita lihat siapa yang mengucapkan, repot. Contoh misalnya, ini saya pernah ngetes berapa kali majelis itu ya. Saya tidak hadir. Yang di situ ngomong hu digantikan orang lain hu nih ya. Berarti yang dilihat siapanya? Bukan ilmunya tapi orangnya. Ini salah. Yang ngajar siapa, yang ceramah siapa, gitu harus dengarkan. Prasangka baik. Misal Mas Takim gitu ya, diajari sama Ansori, mesti kalau dok ngembe gitu. Dia gitu. Ada gimana gitu. Nah, ini enggak betul. Lihat yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Giran yang mengucapkan anak kecil enggak didengar. Giran yang mengucapkan itu apa namanya? Orang yang agak enggak beres, perilakunya enggak didengarkan. Coba kalau kita mau ke Bandung atau mau ke Jakarta, di tengah jalan kemudian kita lupa arah, enggak ngerti arah. Itu ada orang di pinggir jalan. Ya, badannya gempal, orangnya kotor gitu ya. Kita akan ngomong, mau nanya atau kita ngomong gini, wah saya gak mau nanya sama dia, potongannya gak nyeneng ke. Terus mau cari orang lain lagi gitu, keliling lama baru cari, kan enggak kan? Langsung kita buka jendela, permisi maaf, maaf mas, jalan ke Bandung, ke Jakarta lewat mana ya mas ya gitu kan. Nanya gitu, kita gak peduli latar belakang orang ini bagaimana, gak peduli, yang kita butuhkan adalah informasi. Lah urusan begitu kok kita bisa, tapi kalau urusan akhirat kenapa gak bisa? Mestinya urusan akhirat, selama yang disampaikan itu benar, kita gak usah lihat orangnya. Yang disampaikan harus benar loh ya. Yang disampaikan benar gak usah lihat orangnya. Manusia itu pasti punya kekurangan. Gak ada yang manusia sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW dan para anbiya wal mursalin yang lain. Kalau kita-kita ini ya penuh kekurangan. Yang ngajar itu ya punya kekurangan. Kalau yang kita lihat kurang-kurangnya ya kita gak dapat apa? Gak dapat apa-apa. Kalau Anda mau cari orang yang baik, gak bakal ketemu. Pasti akan ketemu cacatnya. Ini tapi. Nah, kalau yang dicari tapinya tuh nggak mungkin ketemu orang yang baik. Berarti Anda yang baik, yang bisa biji itu, yang bisa nilai terbaik adalah saya. Itu kan bahasa lain kesombongan. Nah, karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, awal dari surat kisah Nabi Sulaiman, Nabi Dawud ini. Sengaja saya pilihkan ayat ini untuk menyadarkan kepada kita semua, karunia terbesar yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul bukan kekayaan, bukan pangkat atau jabatan, yang Allah berikan adalah al-ilm, yaitu ilmu. Yang jadi masalah, lah kita mau enggak ngambil itu. Katakan oleh Rasulullah SAW, bil makna ya, kalau matahari terbit sampai matahari tenggelam, aku tidak mendapatkan tambahan ilmu satu, tambahan ilmu, maka hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba orang yang kerja satu minggu kerja, kalau tokonya satu hari nggak ada pedagang yang masuk tokonya atau konsumen yang masuk tokonya, nggak ada yang beli barangnya, rugi atau nggak rugi dia? Rugi kan? Rugi. Nggak ada yang masuk aja kan rugi. Pandangan orang yang berilmu juga begitu. Satu hari kok gak ketemu orang atau gak dapat sesuatu yang nambah ilmu, maka saya rugi. Lah bisa gak kita punya pandangan begitu? Gak dapat tambahan ilmu tuh rugi. Sambil contoh, ada seorang kakek-kakek. Tiap hari ikut pengajian. Tiap hari ikut pengajian. Suatu hari beliau diantar sama putrinya. Di tengah jalan pengen buang air kecil. Akhirnya nepi, ya, buang air kecil. Saat itu putrinya mengatakan, ayah cari tempat yang tidak keras. Nanti kalau tempatnya keras, itu airnya akan percikannya kena pakaiannya ayah, tubuhnya ayah, sehingga nanti bernajis, mengalami najis. Jangan begitu ayah. Udah selesai akhirnya, dia cari tempat yang layak. Kemudian dia ngomong sama putrinya, yuk kita pulang yuk. Loh, katanya mau pengajian, gak jadi. Kenapa gak jadi? Lah saya itu pokoknya cari ilmu satu hari satu. Hari ini udah dapat dari kamu, udah usah jauh-jauh, udah cukup, yuk pulang. Ini udah dapat dari kamu barusan. Jadi cukup yuk Bu pulang. Satu hari dapat tambahan satu ilmu dan betul-betul itu ilmu dirasakan. Pertanyaan saya, kalau satu hari satu ilmu, satu tahun kurang lebih berapa ilmu? 360-an ilmu kan? Nah kira-kira dapat 360-an ilmu itu buat ceramah cukup enggak? Turah-turah itu. Buat ceramah diamalkan kira-kira jadi wali enggak insya Allah? Insya Allah jadi wali Allah. Dan jadi masalah hari ini dapat tambahan ilmu apa? Yang merasuk gitu, apa ya? Kemarin dapat tambahan ilmu apa? Kemarin Nusa dapat tambahan ilmu apa? Kita kan gak mikir, gak buat jurnal tuh. Hari Rabu yang lalu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa, tambahan ilmu yang saya dapat jam sekian, A, B, C, tulis itu. Udah bisa begitu loh? Belum. Jadi hidup ini biasa saja. Terus bedanya saya sama kambing apa? Saya sama kambing apa bedanya kalau begitu? Kambing itu hidup ya begitu itu. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya buang hajat, buang hajat. Waktunya kawin, kawin. Waktunya disembelih, sembelih. Lah manusia kalau hidupnya begitu sama kambing sama enggak kira-kira? Sama. Makanya manusia enggak boleh sama sama kambing hidupnya. Harus teratur. Nih waktunya saya makan jam sekian sampai jam sekian. Waktunya istirahat jam sekian sampai jam sekian. Waktu cari ilmu jam sekian sampai jam sekian. Itu harus ada aturannya. Harus dapat tambahan-tambahan ilmu di dalam waktu-waktu tersebut. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam ini kita baru mulai. Saya tidak akan banyak-banyak. Ini sekedar untuk mukaddimah pembukaan dulu. Insya Allah besok malam kita sambung. Sambil kita informasikan pada teman-teman. Nanti kalau panjang-panjang sayang teman-teman yang lain nanti ketinggalan banyak ya. Ketinggalan banyak. Insyaallah besok kita lanjutkanlah lagi. Demikian mohon maaf semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.